tersayang. Indah kisah cinta kita berdua yang pernah ada. Cinta ini jadi satu pengabdian. Kini semua telah sirna jadi kenangan. Tak pernah terlintas tuk ulang kembali lagi. Pernah terlintas tuk ulang kembali lagi. Selalu di hati.